السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين أعزكم الله Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana dengan curahan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafakku fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Terlebih lagi kita ini umat akhir zaman yang di mana jarak kita dengan Nabi kita ini sudah terlalu jauh. Ya, baik jarak waktu ataupun jarak kilometernya. Kita dengan Nabi jarak waktu 1400 tahun lebih. Jarak kilometer Madinah dengan taman berapa kilo kira-kira? Jadi melalui nanti melalui Afghanistan, Pakistan, India yang di mana mereka Hindu, Buddha, animisme, dinamisme sampai ke kita. Ya, sehingga kita lahir coer di sepanjang. Maka mbak kita bikin kopi sama rokok klobot kalau sore, kemis sore hari. Tanya mbak, jamel napa mbak? Mbakmu lanang biyen senengane kopi karo rokok klobot. Nah, waktu saya masih kecil itu saya anggap bagian dari agama kita. Karena apa? Mbak kita orang muslim. Jadi mbak kita ini yakni apa? Dari keluarga muslim. Jadi bahkan apa ini dari apa? Ibu dari bapak semuanya muslim. Ya, buyut kita semuanya muslim. Ya, maka ketika saya masih kecil tak anggap ini bagian dari agama Islam. Itu demikian. Nanti belum lagi kalau Jumat pagi bikin takir ya, sama dikasih uang setengah rupiah waktu saya masih kecil, ya. Dikasih kembang telon, kemudian dikintirno dilarungkan kalau di sungai sepanjang ini. Tak tanya mbak damel nopo? Ya, anak putuku cekak di gondol kalap. Nah, jadi orang yang ada di sungai sepanjang sekitarnya kanan kiri itu paham. Kalap iku opo? Nah, itu gitu. Jadi orang pendatang baru kalau mandi di situ ditarik kalap di gondol kalap. Itu demikian. Ya. Saya amut ini bagian dari agama, bagian dari agama Islam. Setelah ngaji mulai Banyuwangi sampai Banten, ujung timur, ujung barat, ternyata apa? Gak ketemu babar belas itu. Ya, gak ketemu. Gak ada tuntunannya, gak ada kitabnya, gak ada dalilnya. Itu demikian. Ini jarak kita ini sudah jauh. Ya, baik jarak itu, oleh karena itu umat akhir zaman ini butuh sekali. Ya, ini apa? Ilmu. Agar tidak salah langkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm." Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Maknanya di dalam melangkahkan kaki di dunia ini kita harus dengan ilmu. Tidak boleh. Ya, karena jalan menuju akhirat ini cuma dua. Kalau tidak neraka ya sor. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah jalan kebenaran, jalannya Allah Ta'ala dan Rasulnya, jalan surga illa dhalal, kecuali jalannya iblis, jalan neraka, jalan kesesatan. Tidak ada alternatif ketiga, setengah surga, setengah neraka. Tidak ada. Ya pokoknya salah langkah ya sudah neraka. Itu demikian. Ya, makanya Allah melarang. Ya, jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Ya, terutama kita sekarang saat ini memasuki bulan Muharram. Ya, kalau orang Jawa bulan nopo? Suro. Ya. Niku suro niku artinya nopo? Ya, jadi masuk bulan suro, bulan Muharram. Ya, itu. Di dalam firman Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Qala Allah Ta'ala, inna iddatas syuhuri indallah ithna asara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan, ya, di sisi Allah ada 12 bulan, 1 tahun. Ya, belum ada ilmu pengetahuan ini Allah Ta'ala. Jadi umat-umat dahulu mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh 12 bulan. Ya. Itu di dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, yauma khalaqas samawati wal ard. Di hari penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan ada 12 bulan. Minha, minnya ini litabait, sebagian dari 12 bulan itu ada arba'atum hurum. Ada 4 yang diharamkan. Ha, ro, mim. Nah, itu sudah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya ini macam-macam. Haram. Ya. Nah, ini haram itu dari ha, ro, mim. Kalau Indonesia jadi ha. Haram. Nah, itu gitu ya. Ha. Nah, itu. Ya, enggak ada ra tapi ro, haram. Nah, itu kan begitu ya. Nah, itu. Itu. Ada jadi juga hormat. Hormat itu dari ha, hurmatun. Ya. Jadi ada 4 bulan yang diharamkan, yang dihormati. Maksudnya apa? Ada bulan yang dimuliakan, penghormatan itu pemulia, pemuliaan, hormat. Ya, itu. Kalau hormat orang-orang Saudi bilang itu apa? Perempuan, bojo. Ya, itu yang dimuliakan, bojo itu sing dimulia, mulia no, iki hormat, hormat intah itu. Nah, itu bojomu lah, iya, hormat. Lo itu demikian, ya, ini. Jadi haram ini ada 4 bulan yang dimuliakan, ya. Maksudnya bulan yang dimuliakan ini apa? Ya, di sini ayatnya, ya, zalikad dinul qayyim, itu agama yang jejak, yang lurus, yang tegak. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian fihinna, pada bulan-bulan haram itu. Ya. Kemudian waqatilul musyrikin kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Ini berkenaan ayat ini dan ayat-ayat tentang bulan haram yang ada di surat Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka anis syahril haram qitalin fih kul qitalun fihi kabir. Ya, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, an syahril haram, tentang bulan haram. Ya, qitalin fihi, yang mereka berperang di dalam bulan haram tersebut. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, para sahabatmu, kepada kaum muslimin, kaum mukminin, qitalun fihi kabir, berperang di dalam bulan Muharram itu besar dosanya. Ya, oleh para ulama ayat-ayat tersebut, ya, yakni diambil satu pelajaran, ada satu fadilah, ada satu keutamaan, ya, ada satu faedah yang diambil di dalamnya, bahwasannya berperang di bulan haram itu dilarang. Ya, itu demikian, enggak boleh. Ini. Kecuali apa? Kalau kita diperangi di bulan haram yang ada 4 bulan tadi. Bulan haram ini Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini yang berurutan. Kemudian yang mencar, ya, yang tidak berurutan itu bulan Rajab. Rajab itu bulan antara Jumadil Akhir sama sebelum Sya'ban, ini Rajab. Rajab kalau orang Jawa bilang. Ya, ini bulan-bulan Muharram, 4 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang gandengan, yang urutan ini 3. Yang tidak urutan 1. Ini 4 bulan ini yang dimuliakan, yang dipilih oleh Allah Ta'ala dari bulan-bulan yang ada di dalam 1 tahun. Ya. Tapi Allah juga tidak hanya milih mengutamakan bulan, hari juga demikian. Dari apa kira-kira? Yaumul Jum'ah. Ini hari yang diutamakan dari hari yang lain. Dan ini pilihan Allah untuk umat Islam sebagai apa? Idul Adzhar, hari raya kecil. Ya, kalau ada 2 hari raya besar, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, nah, Idul Adzhar ini hari raya kecil. Ya, ini hari Jumat. Maka jangan puasa hari Jumat berdiri sendiri, jangan. Kecuali sebelumnya puasa atau sesudahnya puasa. Karena apa? Ini hari makan, hari hari senang-senang, hari Jumat. Ya, hari libur. Kalau kita hari peras keri, enggak ada libur. Begitu masuk masjid, dengarkan khutbah Jumat, apa, ngorok. Padahal Bilalnya nih bengok-bengok, ya. Ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Semrat artine bahasa Arab sing jelingno wong Jawa gak ngerti bahasa, mangkane melbu masjid sik sempat bengok-bengok, sempat guyon, sempat innalillahi. Ya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit," kalau kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, "Wal imamu yakhthubu," sedangkan imam ini khutbah, dalam keadaan khutbah, faqad laghawta, maka sia-sia Jumatanmu. Nuturi uang sia-sia, tidak boleh. Karena itu haknya yang boleh nuturi jamaah itu imam. Makanya kalau saya jadi khotib, ada orang rame, sampean meleren, sampean menang, nah itu saya. Ya, itu jangan sampai yang lain nutuh, anak-anak rame itu ya khotib. Ya, itu. Ada lagi memasa khasal faqad lagha. Sapa ni wong sing jemok napa niki? Pasir, ya, zaman Rasulullah kan ndak ada ini, pasir masihan. ya, maka Jumatnya si ada khotib khutbah itu dia dulinan pasir gini, sia-sia. Sahabat itu Jumat apa jenggotnya panjang-panjang, khotib khutbah Jumat dia dulinan jenggot, sia-sia Jumatannya. Ngomong cek sia-sia, lah nek ngorok ya nopo. Nek ngorok ya nopo kinten-kinten. Ya, gimana kalau ngorok? Ya, makanya hari Jumat ini hari yang dimuliakan oleh Allah sebagai hari besar, harus libur. Ya, tapi umat Islam enggak punya hari libur. Nasrani punya hari Ahad, Yahudi yang minoritas, sangat-sangat minoritas, punya hari libur hari Sabtu. Orang Islam nyambut gak? Nah ini. Padahal di hari Jumat ini disunahkan apa? Qailula, tidur sebentar sebelum Jumat agar ndak ngan. Nggih. Adzan. Ya, jadi mari nguli, mari nukang kuosel, usung-usung lemah, usung-usung pasir, ya. Masjide wadem ana asene, wis tepak, wis. Itu langsung hilang. Jadi sing diceram apa khotibnya mau khutbah apa wis gak ngerti wisan. Ya tangi-tangi ngiler. Ya, ini hari Jumat, ini hari besar. Jadi Jumat ini hari-hari yang diutamakan dari hari. Ya, di situ ada pahala. Di situ ada penghapus dosa, mukaffaratun lima bainahunna. Ya, itu gitu. Antara Jumat dengan Jumat ini penghapus dosa selama menjadi dosa besar. Ya, itu demikian. Nah, di sini ya, ini keutamaan hari Jumat. Hari itu punya keutamaan, bulan juga punya keutamaan. Bulan haram. Di waktu Jumat ada saat-saat mustajabah. Waktu-waktu mustajabah kapan? Setelah asar. Di situ kalau kita berdoa akan diijabahi oleh Allah. Lah itu demikian. Itu saat-saat mustajabah. Itu demikian. Maka ada saat mustajabah. Ya, itu demikian. Wassalam. Jadi apa? Ini. Bulan ini bulan yang dimuliakan ada 4 bulan. Ya, maka di bulan-bulan ini orang yang beramal ibadah di bulan-bulan haram ini dilipat gandakan pahalanya. Dan Rasul sering melakukan ibadah. Ibadah apa saja di antaranya puasa. Ya, puasa di bulan-bulan apa? Haram. Ya, Dzulhijjah 1 sampai 9. Ya, itu demikian. Terus kemudian puasa apa? 10 Muharram. Ini ada sunnahnya. 10 surah, 10 Muharram ini puasa. Ya. Rasulullah waktu ke Madinah, orang-orang Yahudi kok rame, ada apa ini? Mereka puasa ya Rasul. Puasa apa? Sepuasa 10 Asyura karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Anjahullah. Ya, Allah telah selamatkan Nabi Musa. Ya. Itu. Maka jawab Rasulullah, ana ahaqqu bi Musa minhum, aku lebih berhak. Ya. Lebih berhak yakni terhadap Musa daripada mereka orang Yahudi karena penerus ajaran Musa itu kami. Kalau Yahudi menyelewengkan ajaran Nabi Musa, maka kami umat Islam ini ya yang meneruskan ajaran Nabi Musa, kami berhak. Tuh. Maka Rasulullah puasa tanggal 10 surah. Tanggal 10 Muharram. Tapi saya mengatakan ya Rasulullah, ya hadzal yaum yasumunal yahud, hari ini orang Yahudi berpuasa tanggal 10, sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi Yahudi dan Nasra. Mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama mereka. Ya. Jadi kalau menyerupai Nasrani akan dibangkitkan bersama Nasrani nanti di padang mahsyar. Ya. Jadi di padang mahsyar itu dibangkitkan miliaran orang mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat. Orang Nasrani gumpul orang Nasrani, orang Muslim gumpul Muslim, Hindu, Buddha, animisme, dia itu gumpul semuanya. Dibangkitkan menurut kelompoknya masing-masing. Dan orang yang menyerupai satu kaum, menyerupai Nasrani, ngadakan Natalan. Nge? Orang Islam ngadakan Natalan ya? Hah? Lho kok mboten ya napa sih? Lho, wong Islam ya Natalan napa namine? Anu, napa? Napa? Natal itu kan hari kelahiran. Kalau Islam Maulud Nabi. Sampean sing ngomong untuk aku ya. Ah itu. Ya, ayo. Sampean sing ngomong. Ah iya untuk aku ya. Ya ngadakno sama. Ya, itu. Kalau mereka melakukan peringatan Paskah, naiknya Yesus ke langit, orang Islam juga melakukan. Lho sampean ya. Isra Mi'raj aku gak ngomong lho. Lho itu begitu. Itu nanti dibangkitkan moro-moro tangi nduk Padang Maksar, kok gumpulane Nasrani kabeh dolek koncone wong Islam nang ndi? Gak ono. Milyatan wong tengah-tengahe wong Nasrani, padahal soale nduk donya biyen niku. Lho itu begitu. Bingung nanti ndolek kelompok nanti rek koncoku. Dulurku nang ndi kok gak ono, gak ketok kabeh. Lho itu begitu. Yusyaru ma'ahum yaumal kiamah. Digiring bersama mereka di hari kiamat. Ya, makanya ndak boleh. Sehingga Rasul mengatakan insyaallah fi amil muqbil sa'asum yaumat tasik. Insyaallah tahun depan saya akan puasa tanggal 9 dan 10. Qadarullah. Tahun belum tahun depan meninggal. Jadi Rasulullah puasa tanggal 10 saja. Ya. Tanggal Rasul mau puasa tanggal 9 10 qadarullah meninggal. Ya, itu demikian. Jadi sehingga ulama ini timbul hukumnya ini berbeda pendapat mereka. Ya, itu. Utama yang mana? Ya, sebagian mengutamakan ya untuk menselisih itu dengan menggabungkan dua dalil tadi. Ya 9, 10 walaupun Rasul belum pernah laksana, tapi Rasul mengatakan insya Allah tahun depan saya akan puasa, itu gitu, ya, itu demikian. Jadi untuk menselisih, kalau 9-nya tidak sempat Ustaz, 10, 11 nah, itu ijtihadnya ulama untuk menselisihi puasanya Yahudi, itu demikian. Ya, jadi maknanya apa? Di bulan Muharram ini diperintahkan kita juga memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya di bulan ini. Kemudian yang kedua kita dilarang yakni berbuat dosa, ya. Fala tajlimu fihinna, khususnya mendolimi. Berbuat dolim. Mendolimi diri sendiri. Ya. Maka para ulama ahli-ahli tafsir mengatakan yudha'af, nanti akan dilipat gandakan dosanya. Jenengan ngucut, judi main, ya, di bulan Muharram lebih besar dosanya daripada judi di bulan lain lainnya. Nek ngono aku nek judi mili ae rek. Yo gak ngono cak, tetep gak oleh. Lah itu begitu. Ya, itu. Aku zina di bulan Muharram kok dilipat gandakan dosanya. Tak gitu tak zina di bulan. Enggak begitu. Mananya ya tidak diperbolehkan. Ini takdir untuk menghormati, untuk memuliakan bulan Muhar. Enggak boleh perang di dalamnya, enggak boleh mendolimi. Ya, ini enggak boleh berbuat dolim ini. Jadi kecuali kalau perang itu ya di dalam surat Al-Baqarah 117, kalau kamu diperangi ya berani, ya. Famani taza'alaikum fa'tazu'alaihi bimislima taza'alaikum. Kalau mereka melampaui batas, melampaui batas ini sudah tahu zaman jahiliyah dulu ini dihormati ini. Karena ini nabi-nabi dahulu sudah pegang ini. Di bulan Muharram ini enggak boleh perang. Tapi dia melampaui bulan Muharram diserang umat Islam. Famani taza'alaikum, barang siapa yang melampaui batas atas kalian, fa'tadu alaihi, maka kalian harus juga balas melampaui batas atas mereka. Bimis lima tada alaikum, seperti sejauh mana di mereka itu melampaui batas pada kali kalian. Nek diperangi ya perangono, nek disawat ya sawaten, nek diidoni ya idono. Nah, seharusnya kan enggak boleh bulan Muharram ini. Ya enggak boleh bertengkar, gasak-gasakan, olo-oloan, enggak boleh. Ya, tapi ini enggak. Ya, maka balaslah bimisli ma'tada alaikum, sepadan dengan apa yang mereka melampaui batas pada kali. Jangan berlebihan, berlebihan enggak boleh. Ya, itu. Kalau dipotong tangannya ya potongan tangannya. Ya, itu demikian, jangan berlebihan. Gitu. Perang enggak boleh, ya. Yas'alunaka 'anil shahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan Muharram yang berperang dalamnya. Qul, katakan, qitalun fihi kabir, berperang di dalamnya dosa besar. Enggak boleh. Ya, itu demikian. Tidak boleh perang, tidak boleh mendolimi dirinya. Mendolimi diri yang paling dolim itu adalah perbuatan syirik. Inna azlamad dzulmi syirkun. Sesungguhnya sedolim-dolimnya perbuatan dolim, dolim yang ada pada puncaknya itu adalah kesiri. Allah Ta'ala berfirman, ya, inna apa? Dulma, inna syirka la dulmun azim. Sesungguhnya kesirikan itu kedoliman yang sangat besar. Ya, itu demikian. Maka di bulan Muharram ini jangan sampai terjatuh ke dalam kesirikan. Ya, itu. Lah kita saat ini, kita lahir cowar di tanah Jawa ini, ya, mbak kita itu gak adus kecuali bulan Suro Muharram, ya, gak oleh motong rambut. Aduh, rambutnya gedibal, gak adus, melungker, ya, adusnya nek bulan Muharram. Ditanya mbak damel nombo mbak, ya, iki gak tedas tapak paluning landas, ditombak lakak-lakak dibedil misil. Ya, nek kepingin iso iku yo lakonono iki. Ya, gak adus, ya, kumpul bojo junub terus setahun pisan mandi jina. Ya, lho apa ada wonten? Di Jogja sana dempet. Saya lihat kukunya, rambutnya kok gitu, tak tanya, padahal anaknya ini orang kaya, bukan orang miskin. Punya bengkel pagi. Tak tanya sama mertua. Lho niki kok kados ngeten dos pundi? Oh niku nglakoni le jane. Nglakoni apa? Nglakoni edan. Nglakoni le kule jane. Gak adus nek gak siji su. Nah, satu Muharram. Baru mandi. Mireng nate mireng mboten niku. Ya, ndak boleh. Itu. Jadi tidak boleh. Ada apa? Di situ ada satu apa? Perbuatan yang syirik di dalamnya, meminta kepada selain Allah untuk supaya dibikin kebal. Ya, tidak makan ditombak, tidak makan ditembak. Lo itu begitu. Saya tinggal di desa wong saya dulu sepanjang Karang Pilang, nah, tetangganya jejer mulai cilik, ya, itu begitu, ya. Jadi dengan Pak Bagus ini jejer saya. Jadi sana itu gitu. Jadi sama-sama Karang Pilangnya, ya, itu. Jadi apa? Di bulan Muharram ini, ya. Jadi dari keluarga, dari teman, dari anu itu juga banyak yang melakukan hal-hal yang syirik. Itu demikian. Enggak hanya mandi di bulan Suro, tapi juga ada keyakinan-keyakinan yang lain. Ya, itu demikian. Yang diharamkan di bulan Suro, padahal enggak ada nas. tidak ada dalil. Ya, itu demikian. Justru adanya apa? Larangan berbuat dolim, berbuat syirik di bulan suro, di bulan Muharram. Itu demikian. Ya, ini. Jadi di antaranya yakni kalau bulan suro ini tidak boleh mantu. Ya, itu. Nah, ini yang paling masyhur ini. Jadi yang paling masyhur kalau bulan suro, bulan Muharram itu tidak boleh mantu. Ya, sampai anak saya ngurus surat selesai, ya, yang laki-laki karena Surabaya, ya, penduduk Surabaya enggak selesai, ya. Yang takut bukan kedua apa? Keluarga mempelai, enggak, yang takut ini KUA-nya, mudinnya yang takut. Lu cepet dan marekno iki mari ngono gak nutut. Enggak tahu tanggal 28 ini sudah bulan suro apa belum, saya enggak tahu. Ya, itu nanti. Tapi saya bilang sama anak saya, tak bilang sama orang yang anu, tak bilang sama saya, enggak apa-apa walaupun bulan suro dan kita tidak tergesa-gesa. Loh, itu demikian. Ya, kita tidak tergesa-gesa. Ini. Dan ini terjadi di tengah-tengah kita, ya. Ah, itu demikian. Jadi di bulan suro ini tidak boleh mantu. Kemudian yang kedua, tidak boleh apa? Tidak boleh mengadakan pesta-pesta yang lainnya seperti walimah-walimah yang lainnya seperti khitan. Walimatul khitan. Ya, jangan bulan itu. Di dalam Islam tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada tahun sial. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ya, hadis ilahi, la tasubbud dahr anad dahr, jangan kalian caci masa. Aku ini yang menciptakan masa. Allah yang menciptakan masa, yang menciptakan hari, minggu, bulan, tahun itu Allah. Ya, yeah? Maka jangan kalian caci. Oleh para ulama ditulis dalam kitab mereka, termasuk mencaci masa, mencela masa, menghina masa itu dengan meyakini ada hari sial, ada minggu sial, ada bulan sial, dan ada tahun sial. Ya, yeah? Sampai lahir tahunnya tahun anjing. No. Hei, nenek tahun anjing ini juguk terus. Onok sing tahun babi, saya tambah wis bal gedibal, onok bantal diun, masih aspal ya diun. Soale lahirnya tahun babi. Yo dadi babi temenan, karena diyakini ada tahun babi, ada tahun anjing, ya ada tahun apa itu, ya monyet, ya itu gitu. Dalam Islam tidak ada itu. Ya, jangan mencaci masa. Aku yang menciptakan masa. Ya. Jadi tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada. Maka tidak boleh meyakini itu, termasuk apa? Jenengan rumien nggih sing sepuh, nggih bapak-bapak niki sing hadir, waktu nikah rumien ditanggleti kali moro sepa wetone napa? Tanggleti mboten niku. Oh nggih ya. Nggih, tanggal itu weton. Nek kula jelas soalnya moro sepak kula tiyang Yogja. Li wetone apa li? Mboten Semerap, Pak. Kowe iki niat rabi apa ora? Lho nggih, Surabaya Yogja niku nggih niat. Lah kok gak ngerti wetone iki piye? Wis ngene ae nek kon gak ngerti tak gawe kebo bingung ae. Pun ngoten Pak, kebo niku goblok bingung maneh. Ndak mau saya dijadikan apa? Dibikin kebo bingung ngoten. Nah, setelah nikah rumah tangga, ya istri saya 2, anak saya 16, ya pertemuan keluarga tak ajak sama saya ke Gunung Kidul sana. Kumpul keluarga besar dari Bandung, dari Jakarta gitu ya. Nah, mertua saya ngomong di depan saudara-saudaranya itu. iki lho mantuku situk iki. Umpamane biyen ngono tak hitung keliru hitunganku. Lho iya jelas keliru wis. Lah iya. Anake 16 bojone loro. Digowo mrene. Ya. Aku biyen niku kepingin rabi loro gak iso. Nggih Pak sampean pegawai negeri kenging PP sepuh. Ah gak iso nek kula lak mboten. itu gitu. Itu jadi mertua kayak gitu. Sama saya tak bawa sama. Saya bawa dia itu. Ya. Itu. Jadi lihat saya wis gak masuk akal nyambut gawene opo anake sak ngono ke. Ya urip kabeh. Nggih, ngoten. Ono sing dadi dosen. Nah, ono sing ngalu. Ah itu ternyata Mbak. Ya. Ya kan sendenan janjine Gusti Allah. Orang itu ndak yakin terhadap kitab sucinya, ndak yakin terhadap Al-Qur'an. Nahnu narzukukum wa iyahum. Aku sing awe rezeki sira kabeh. Lan tanggungan siro anak bojo siro itu sing awe rezeki ingsun. Saya lo itu Al-Qur'an. Di ayat yang lain itu wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Enggak ada satupun binatang yang merayap melata di muka bumi kecuali rezekinya itu tanggungan A. Cacing teni sore lemah sing uripi Gusti. Lah menungso sing iso usaha duwe akal. Nggih, ah niku. Stres kadang-kadang sing kadang. Reuni SMP 1 Taman dan Rumah Sakit Agis 10 kelas, jadi kurang lebih 300 lebih teman ini. Rata-rata anaknya 2, 3, 2. Padahal ada yang jadi kapolsek, dokter itu banyak ya. Anaknya 2, 3, 2, 3. Begitu saya maju, anak saya 16, istri 2. Sak ruangan kur bareng bujuk. Jadi lu bujuk sampai ini untuk piro. Gak percaya. Gitu masih kurang yakin bawa sak rombongan ke rumah, ke pondok. Ya, lihat istri saya kumpul, anak saya kumpul, dijawil ya, Mas. Aku ndelok sampean lho Mas stres, Mas. Lah ndelok tok stres nglakoni gendeng. Lho di sini. Ya, orang itu ya, kalau menjalankan ya kita hidup ini sudahlah. Lewatilah jalannya Allah. Ya, wis ojo diperhatikan orang lain bang ngomong ini banjungkir walik wis biarkan. Yang penting sampean ndak nyalahi atu. Nanti di hadapan Allah dipertanggungjawabkan. Ya, itu demikian. Dan ini ternyata itu. Ya ini berkenaan dengan apa? Dengan mantu di bulan Suro, dengan hitungan ketika mantu. Padahal jelas-jelas tidak boleh kita berbuat syirik. Maka di bulan Suro ini, di bulan Muharram ini, kalau kita berbuat syirik, maka dosanya lipat ganda. Ya, fala tajlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat dolim pada diri kalian fihinna pada bulan-bulan Muharram tadi. Tidak boleh berbuat syirik. Ya, itu demikian. Habis nikah bingung. Ya, rezekine nang ndi? Takok nanggone wong pinter. Niki bahasane diperhalus. Enten male wong pinter sik kurang halus penasehat sepiri tua. Nah, ditanya ya. Rezeki kula ten pundi? Rezeki saya di mana? Dihitung. Oh, nggo dinamu ana nduk wetan. Rezekimu mrono. Ya, itu begitu. Jadi disuruh ke arah sana. Kalau kamu ke sana melarat kan. Jadi belum terjadi sudah apa? Belum terjadi sudah mendahului. Iya. Nah itu. Setiap orang yang punya ilmu kayak gitu, itu gitu. Lah kesirikan-kesirikan di bulan Muharram ini, di bulan Suro ini, banyak sekali yang berkenaan dengan rezeki. Ya, itu demikian. Ya, termasuk buang sangkar. Ya. Ini. Ya, dengan jalan apa? melarungkan kepala bulan Suro itu. Ya, buang sangkal nduk laut. Kepingin rezekine nduk laut. Padahal jelas-jelas itu syirik besar. Innasholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innasholati setuhune salat ingsun. Ya, wa nusuki lan korban ingsun. Wa mahyaya wa urip lan mati ingsun lillah. Krana Allah, kanggo Allah. Korban itu untuk Allah, bukan untuk danyang, bukan untuk Nyai Roro. Di bulan Suro ini ngelarung itu. Ya, itu. Kalau di gunung nyanowo, nyadra. Nggih, itu. Kalau di Solo napa? Yai Sela. Allah itu begitu. Ya, ada yang ngasih rezeki selain Allah, ada yang ngasih keberuntungan selain Allah. Ini dosa besar kalau dilakukan di bulan Muharram. Ya. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesirikan itu kedoliman yang sangat besar. Ini. Jadi bulan Suro mbelek kebu dilarungkan di laut dengan harapan apa? Para nelayan itu supaya ndak kena balak di laut, supaya hasil panennya itu baik. Ya. Itu. Ini jelas dia minta perlindungan kepada selain Allah. Dia meminta rezeki kepada selain Allah. Padahal tidak boleh. Ini bisa apa? Bisa kufur. Ar-Razzaq, ya Maha Pemberi rezeki itu Allah. Kalau mereka katakan, "Ustaz, ini hanya perantara saja. Kita ndak minta kepada Nyai Roro Kidul. Kita ndak minta kepada keris, kepada akik, kepada danyang-danyang, tapi semua ini perantara. Kami minta kepada tapi perantara mereka." Maka ini sama seperti syiriknya orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy itu kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, mereka akan jawab Allah. Mayyarzuqukum minas samai wal ard, siapa yang ngasih rezeki kalian dari langit dan bumi? La yaqulunallah, Allah yang ngasih. Lu kenapa kamu kok minta pada Lata, Uzza, Manat? Jawabnya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zul. Kami tidak meminta, memohon, beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi perantara enggak boleh. Ini sama seperti orang musyrikin Quraisy. Kulo niki mboten njaluk ten dukun lho Ustaz, kulo njaluk ten Gusti Allah perantara. Nggih, pun guyu sampean niki fakta niki. Nek iso nangis. Ya, niku. Jadi kula mboten nedhi ten keris Ustaz. Kula nedhi ten Gusti Allah cuma perantara keris. Kula mboten nedhi ten akik, nggih. Kula nedhi ten Gusti Allah perantara akik. Sama. Nggih. Yeah. Dengan orang-orang musyrikin Quraisy dahulu. Loh itu demikian. Ya, ini. Jadi mereka memintanya, berharapnya rezeki kepada selain Allah. Mereka meminta perlindungan kepada selain Allah. Mereka menganggap datangnya kebaikan dan kesialan itu dari selain Allah. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan li'ilafi Quraisy. Orang Quraisy mempunyai kebiasaan. Ilafihim, kebiasaan mereka rihlah, melakukan perjalanan jauh, ya, fisita'i wassaif, di musim dingin dan musim dingin ke Yaman, mau dagang ke Yaman kalau musim dingin. Disiapkan itu apa barang dagangan di onta sudah siap 20-40 orang siap semuanya mau berangkat ke Yaman, ada burung gagak dari kanan ke kiri dipotong, enggak mau berangkat. Kenapa? Sia. Ini namanya tatoyur. Tanda baik buruk dengan burung. Kalau sampai terjadi di bulan Muharram, dosanya berlipat ganda. Ya, itu demikian. Itu kalau di Arab. Kalau di taman sini ono burung dares. Oh. Ya krek ngono. Enten apa? Wong mati. Ya, apal ya. Itu. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku ada pada prasangka hamba. Indonna khairan fa khairu wa indonna syarran fa syarru. Kalau dia nyangka aku baik jadi baik, kalau nyangka jelek jadi ono manuk dari kruek, ono wong mati-mati temenan. Karena prasangka jelek kepada nek ono manuk dari siku ojo berprasangka elek, prasangka api. Wih aku aja ini ketibanan rezeki. Ya, opo oleh ya tetep gak oleh. Ya, tetap tidak boleh semuanya dari A, baik jelek ataupun buruk. Tidak boleh. Nek dipotong dari kiwa ke kanan, wah api ikirai berangkat ae. Nek dipotong dari kanan ke kiri, welek ikirai ngiwa soale. Nek nengen, nah api. Nah itu tidak boleh. Kalau kita orang Jawa, ya, nek onok manuk perenjak ngoceh napa ae. Tamu. Ye. Ngoceni isuk tamune lah. Nah, nek ngoce awan tamune we. Ngoce sore tamune sugi, nek ngoce dalu tamune melarat golek uta tangan. Lho iya, sampean buka tanduk kamuse primbon keja. Enten niku. Lho. Wong kula niki 3 tahun gumbul tiang kejawen. Iya, saya kalau malam enggak pernah tidur, mereka kalau malam enggak pernah tidur. Ya, yes, ketika saya tinggal di sana itu, ya, saya banyak dapat pengalaman. Saya 20 tahun itu kontraktor, tukang kontrak rumah. Jadi 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, sekarang menetap di sana. Pernah saya itu menetap di satu daerah yang semuanya itu enggak ada yang sholat. Ya, karena dia sudah hakikat. Ya, jadi kalau orang awam itu syariat sih sholat. Nah, dia sudah hakikat terus gak sholat. Nah, waktu saya jamaah sama anak saya, ya yang ngadani, yang imami itu orangnya satu, Pak Kaji itu. Bah, tiang mriki kok mboten ngerteni sholat ten pundi, Mbah? Wong kene iki pinter kabeh dhek, pinter dalil tapi gak ono sing sholat. Jadi. Saya ndak paham itu. Ya, ada apa ini? Kok subuh duhur, asar, maghrib, isya itu ya saya, dia sama anak saya. Jadi makmumnya dua, saya sama anak saya. 5 waktu itu. Akhirnya dapat 1 minggu saya tinggal itu pulang, saya pulang dari musola, dari langgar itu ya pulang dari musola ditanya sama tetangga saya. Sampeyan nyambut damel nopo? Kula mucal ten pesantren, Pak. Kulo tanggle tangsal monggo ditanya, tak jawab sama saya. Nah, setelah itu sampean wong sole jam pinten nek ndugi ngaos? Jam 11 dalu. Mungkin mumpun tilem nggih, ayo melekan ya. Dijak melekan ternyata. Ya, dijak melekan, dibakarkan ayam, diajak makan-makan, mau ditawur ada 8-7 orang. Nah, siapkan pertanyaan itu. Jadi tanya sini saya bilang, sampean niki pas tanya pada orang yang pas sampean. Mumpung kitab kula niki si enten dan kula cek ten mriki, sampean tanglet cek kula jupukaken kitab kula. Ambilkan sama saya sampean takok. Iya, tak habisi, enggak terima menetak celukno kiai kula. Sampean celukno mumpung durung aku mulih. Nek aku pindah sampean gak ketemu aku maneh. Panggil kiainya diskusi. Ya. Udan niku rahmate Gusti Allah mboten. Mungkin rahmati Allah. Iku lak jari sampean. Lunda. Semua makhluk Allah mengatakan hujan itu rahmat. Coba kalau tidak ada hujan, azab tidak kira? Azab. Ya. Cuma prasangka menurut pemikiran orang itu berbeda. Ya. Sampeyan nek mboten perjatos udan iki rahmati Gusti Allah. Ya, sampeyan wolak tanggal kula, mosok rahmati Allah, aku ngaji iki durung berangkat itu cacik metu tekan omah kepreset kotor kabeh gak sida ngaji. Mosok iki rahmat koyo ngene jane. Iku nurut sampean karena sampean pikiran sampean sebatas itu. Tapi kalau menurut Allah itu rahmat. Sampean semerap sabdane Nabi, dawune Kanjeng Nabi, man asabatu fakhl fi sabilillah, barang siapa yang terkena lumpur di jalan Allah, maka lumpur itu penghijab antara dia dan api neraka. Lah nek sampean tiba blek itu saawak lumpur tok gak dipangan geni neraka sampean. Coba sampean gak ngaji entuk ganjaran sak ngono gedhe iki. Kira-kira rahmat ndak iki? Iso ae sampean. Lha ndak iki dalil iki. Karena pandangan sampean tuh citek, gak sampean delok duwe Al-Qur'an dan sunnah. Nah itu begitu. Sampean iki mahami ayat kok melayune ono ayat syariat. Lu kok ngerti sampean? Iya. Aku ngerti. Aku ngerti soalnya apa? Sampean iki gak ono sing salat, sampean lek wis ngaku nduk hakikat sih. Lu kok ngerti sampean? Ah iya. Ya, engko nek wis makrifat wis manunggaling kawula Gusti, gak ono sing barang haram nanti. Babi halal kabeh halal. Ya, kalau alim semanunggal nang Gusti Allah. Gusti Allah gak kena syariat. Gak ono halal haram bagi Allah ndak ada. Lah sampean nek wis manunggal, manunggaling kawula Gusti sampean rota. Gus. Toko semaan Quran itu sobone nduk pub nek klub Surabaya. Main ngombene bir hitam. Ditanya, "Gus sampean kok ngombe bir hitam?" Kon duduk tingkatanku nek kon iki ngombe iki bir hitam nek aku banyu putih iki jarene. Jawab pos itu. Dia dimuat jawab pos besar-besaran itu, rame coba di jawab pos itu. Ya. Nah, terus pelayannya naik klub itu bab itu ya. Itu kan pakai celananya minggli-minggli. Dicekel pupune. Nek kon nyekel iki merangsang nek aku koyok nyekel bambu katene. Koyok nyekel pring jen. Ya, layak napa nek ngoten iki? Hah? Ah itu gitu. Karomane isok mecarogo. Jadi terawih itu bisa di dua tempat, di masjid ini, di masjid ini. Ah itu cerita itu sudah. Nah, iya, sudah anu. Nah, itu. Ah itu demikian. Jadi sudah menyebar cerita itu. Sampai saya umroh itu ketemu santrinya, bukan main fanatiknya. Itu waliullah itu, isok mecarogo. Saya bilang, Rasulullah itu gak isok mecarogo. Iki duduk waliullah, wali setan. Ngamuk. Gak tak reken dok Masjidil Haram ngamuk. Loh, ada waktu haram, ada tempat Tempat haram itu Mekah Madinah, ndak boleh perang di dalamnya, gak oleh gegeran, gak oleh mendolimi orang lain, ndak boleh berbuat sih. Kalau ini bulan-bulan haram, waktu yang haram, ada tempat haram, Mekah sama Madinah. Di situ ndak boleh perang kita. Ya. Jadi kalau ada bulan tuh haram, ya. Kalau ada tempat haram itu Mekah Madinah. Ngejak gegeran gak tak reken, tinggal gegeran. Tak bilang ke wali setan itu ngamuk. Ya, itu demikian. Jadi tidak boleh melakukan kesyirikan yang demikian ini. Jadi apa? Meyakini ada yang mendatangkan maslahat dan mudarat selain Allah. Ya, kalau burung itu namanya tatoyur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada di majelis taklim, ada seorang laki-laki pakai besi kuning. Rasul tanya, "Ma hadhihi sufra?" Ya. Wesi kuning sing kon gawe iki gawe apa? Jawabnya apa? Hadhihi minal wahina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini termasuk tolak balak, ya. Ini dan di sini di tanah Jawa di Indonesia ini banyak tanda itu kalau tolak balak, dan tolak balak itu sudah masuk dalam hatinya. Orang itu kalau ketinggalan nggak tenang. Biasanya nggawe jimat, biasanya nggawe sabuk. Biasanya gawe gelang besi kuning kari, ya yeah. Ketinggalan. Dia di perjalanan itu tidak tenang. Gue nek nemu ngene-ngene ya opo, gak iso tenang. Jadi yang memberikan ketenangan itu ya besi kuningnya, jimatnya. Makanya Rasul mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyraq. Barang siapa yang menggantung jimat. Al-laqa ini bisa dijadikan kalung, bisa dijadikan gelang, bisa digantung di rumah. Ya. Kalau dulu kecil saya di rumah saya itu pojokan-pojokan ada itu. Ya. Kadang-kadang ada yang langsung dipaku, kadang-kadang botol. Ya. Botolnya apa? Frozen botolnya itu minyak kayu putih. Ya, kertas digulung, ditaruh situ, dicantol. Ya. Nah, itu untuk apa? Itu tadi. Untuk tolak bala. Gak dileboni maling. Ya, untuk ini, untuk itu. Loh, itu begitu. Ya. Nah, itu kok ngune omah sampean kok ono, Ustaz? Iya, karena Pakde saya pakarnya. Pakarnya bikin, iya, di rungkut itu, rungkut lor itu kalau sebut nama Pak Di saya orang tahu semua. Ya pendekar pencak, yang ngajarkan ilmu kebal, ya orang-orang kalau ada masalah larinya ke Pak Di saya. Nah kebetulan ada saya, ya, itu Pak Di, nek buka warung ini enak ngadep di Pak Di. Si kon petanimu apa lahir iki rebu paing ono gojone ngadep rono. Nek ngadep rono kon gak ngara rezekimu maler. Wis gak ono wong tuku kok ya. Di juru ngadep. Sampai ngadepnya toko itu dihitung. Kebetulan ada saya lah. Kalau saya lihat gitu itu ndak peduli siapa tetap saya sampaikan. Pak D, mosok malaikat sing ngedum rezeki niku kalah karo naga dina. Kon niku ilmumu sak pira? Kon niku sik oyoku ae. Kon niku arek wingi. Kon nglawan aku ta ya. Diusir saya. Tapi besok saya datang tak bawakan oleh-oleh, tak cium tangannya wong Pak D. Mosok aja ngegegeran kan. Diusir ya mule. Datangi lagi ya, dicium tangannya dikasih oleh-oleh. Ada tamu lagi. Mbah, bojoku lo minggat jadi. Wis jupuken kutane ta opo ae sing anu sapu tangane ta sing bekas keringete niku gawon mrene tak puter giling karo. Nggih. Aitu. Pakde ngoten niku mboten angsal. Niku namine sihir mahabbah. Ayo kon nyoba aku ta, ayo cobaan wis sak pira ilmumu. Diusir. Pulang besok tak bawakan lagi. Tak cium lagi. Loh saya begitu. Sampai di akhir hayatnya mau meninggal, saudaranya dikumpulkan termasuk ibu saya, ya, nek agamamu kepingin bener melo iki. Hatinya menerima walaupun lesannya menolak. Ya saya enggak tahu kalau saya diapa-apakan, dicoba saya juga enggak tahu, tapi saya enggak punya perasaan apa-apa. Nah, itu. Yang penting saya sampaikan. Ya, itu. Keluarga saya ini keluarga fanatik tebuyuran semuanya. Tapi pondok itu ada pondok dalam, ada pondok lu. Zaman dulu itu kalau pondok dalam ya ngaji kitab, ngaji fikih, ngaji hadis itu begitu. Tapi kalau pondok luar itu namanya ngelmon. Ya Pak Desa itu pondok luar. Jadi mulai jadi pendekar, mulai ya itu. Makanya di pasar Wonokromo itu enggak ada yang berani sama Pak Desa ya. Nah, pernah disebut sama Madura itu cuma bajunya aja, orangnya enggak apa-apa. Ya takut semuanya. Itu karena ahli silat kemudian orangnya kebal. Ya itu gitu. Jadi tahun 70-an yang si Bemo Roda 3 itu di sana itu enggak ada yang berani. Menguasai sudah rungkut sampai pasar Wonokromo itu. Yang datang ke rumahnya preman-preman bajingan, yaitu cari ilmu ke bah. Lah iya. Karena dulu itu orang-orang itu ya yang biasanya dari pondok itu malas nyambut gawe, sing enak ndo. Lah iya. Ya, itu demikian. Jadi nah itu bukan main. Jadi apa? Kalau dilakukan di bulan Muharram, ya, itu dosanya sangat besar sekali. Perbuatan-perbuatan syirik, ya, itu. Baik itu apa? Besi kuning dan lain sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya langsung merintahkan sahabat, ikhla, copot besi kuningmu. Lau mutta wa hiya alaika ma aflahta abada. Kalau seandainya engkau mati, besi kuningmu itu masih ada di tanganmu, ma aflahta abada. Selamanya ndak akan beruntung, ndak akan bisa masuk surga kamu. Ya, itu. Kalau bulan Muharram jangan pakai jimat, jangan pakai keris, jangan pakai besi. Kok di luar itu gawe maneng, tetep nggak boleh. Ya, kalau bulan Muharram tuh lebih nemen. Lah kula niki mboten nanu eh Ustaz, mboten ndamel besi kuning. Mboten, tapi kula niki ndamel susuk. Nggih. Niki semerap susuk. Susuk niku dhuwit tura mari nggih susuk nggih. Ah, jadi bahasa Jawa itu luas ya. Niku. Ono pentil, ono pentil. Padahal tulisannya po pentil ono. Ya, lah itu gitu. Jadi itu. Jadi pakai susu. Saya pernah nangani ini. Ya, ada orang dari Banyuwangi ngebel saya. Ustaz, saya mau ke rumah sampean Ustaz, alamatnya mana? Ada apa? Saya ada perlu sangat penting Ustaz. Sampean di mana posisinya? Di Banyuwangi. Belum ada HP Android, masih HP jadul. Datang ke rumah saya. Ternyata apa? Kami orang Banyuwangi Ustaz. Saya itu umur 15 tahun diisekno. Jadi awake diisekno. Maksudnya diisi terus pundi? Lah klorumin niku ditawari nggae jimat. Nek jimat niku nek mlebu kamar mandi atik nyopot. Niki mboten jimat. Jadi kertas anu itu dimasukkan ke punggungnya. Jadi punggungnya ini dibelek ya. Nah, itu pakai kuku kiainya, kertas itu dimasukkan yang ada rajanya ke tubuhnya dia. Umur 15. Umur 25 tahun setelah ditambah lagi ke kiai lain dimasukkan lagi. Ternyata apa? Khodam dari kiai pertama dengan kiai dua ini gak cocok, gegeran di dalam tubuhnya anak ini. Jadi akhirnya apa? Dia didatangi orang tua pakai jubah, jenggotnya anu, ya ini apa, kemaluannya diremes, gak bisa ereksi, sehingga umur 25 mau kawin gak bisa. Itu setiap 3 tahun bisa ereksi lagi. Ketika mau kawin lagi, didatangi lagi, diperkes lagi. Enggak bisa, jelang 3 tahun. Sampai umur 40, kalau enggak 45. Ketemu saya. Ya, itu. Saya bilang sama saya, waktu itu saya enggak punya pondok. Saya itu masih kontrak, waktu itu tak titipkan. Ada teman di Kara sana. Pak, titip pak aku, pak. Iya. Oh, ya wis, sekian gini. Sholat jamaah sini, di sini. Nah, itu. Apa ini mau saya rukyah sama saya. Tapi tidak saya rukyah, saya ajari ngerukyah diri. Saya awasi sama saya. Itu. Akhirnya apa? Dia baca itu. apa? Doa-doa wirid pagi petang. Baru baca doa wirid pagi petang itu, aduh Pak, panas Pak, gak kuat aku Pak, itu begitu. Terus habis itu sudah saya paksa sama saya, sampai ngeblak-ngeblak itu, sampai pingsan, tak paksa lagi. Akhirnya membaca Al-Baqarah lebih lagi. Al-Baqarah itu enggak sampai 40 ayat sudah semaput, pingsan. Ya, itu. Saya rukyah baru berapa hari itu, 3 hari kalau enggak salah. Karena dia pingsan, terus pingsan, terus pingsan, enggak bisa tahan. Ya. Akhirnya hari keberapa itu bilang, "Ustaz, saya ini di rumah sama orang tua saya sudah tua, enggak ada yang jaga dan saya punya kebun." Karena dia kenal sama orang yang ngasih nomor telepon itu ada di perhutani. Dulu mau ngaji sama saya di ITS, kerja di perhutani. Itu, kerja di perhutani, nah, dikasih nomornya, kalau sampean kepingin ini saya ini guru saya, dikasih nomor saya. Itu, saya punya kebun, Ustaz. Jadi saya tak serahkan ke anu, nanti saya tak mondok ke tempat sampean. Kalau sampean ini enggak bisa loh. Sampean belum mampu menghadapi ini. Makanya sampean harus kembali. Ternyata apa? Enggak kembali karena enggak tahan. Ngebel lagi dia sudah enggak kuat. Enggak sanggup rasanya. Jadi seperti mau mati katanya. Jadi ketika diruqyah itu sudah enggak sanggup. Lu sampean keliru, justru itu sudah mendekati. Kalau sampean pingsan berkali-kali itu sudah mau mendekati, berhasil sampean melawan itu. Nggak apa-apa lanjutkan, sakit sekali. Nggak apa-apa sampean datang aja, nggak mau datang, nggak tahan. Makanya orang-orang punya kalimu kayak gitu tuh sangat-sangat berat. Itu demikian. Ya, ini. Ya, ini bulan-bulan Muharram ini, bulan sebetulnya bulan yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, dengan jalan puasa, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah di situ termasuk untuk membebaskan diri dari kesirikan. Itu demikian. Ya, ini. Jadi kesirikan ini yang paling utama. Ya, adalah mudzulmi yang oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu di apa diutamakan untuk dijauhi, diutamakan untuk dihilangkan, itu demikian. Ya, ini. Jadi jimat, kemudian apalagi besi kuning, kemudian ya sesuatu yang mendatangkan kesirikan. Ini tidak diperbolehkan. Harus dijauhi. Ya, itu demikian. Jadi baik itu ketika kita melakukan mantu, ya katakan kita tidak di bulan Syura, katakan bulan Dzulhijjah. Nah bulan Dzulhijjah ini termasuk juga bulan haram. Apa boleh dilakukan? Tidak boleh juga. Kalau bulan Asyura itu memang banyak orang melakukan kesirikan, ya itu tidak boleh bepergian, ya tidak boleh keluar malam, itu ya di dalam apa keyakinan adat orang Jawa ini tidak boleh itu tidak boleh ngadakan pesta, tidak boleh ngadakan ini tidak diperbolehkan, ya terus apa kalau bulan Dzulhijjah kemudian boleh, ya ngadakan mantu, ya mantu itu ya kasih janur melengkung kemudian apa pohon pisang yang ada ontongnya itu jenengan semerap nopo maknone janur melengkung niki nopo terus pisang enten ontonge nggih paling enggak lak mubadir lah ya seharusnya bisa kalau mateng dimakan ini akhirnya dibuang ya. Kalau ada keyakinannya syirik. Saya pernah dengar ceritanya Yai As'ad Samsul Arifin. Dia seorang kiai, ya tokoh NU, ya. Dia diundang dalam satu walimah. diundang dalam satu walimah, dia tanya. Karena ada janur melengkung dan ada, dijawab sama tuan rumahnya, nek mboten ngeten yai, mungkin angsal balak ngeten, mungkin angsal ngeten, angsal ngeten, langsung yai As'ad ini pulang. Nek ngine aku gak gelem teko. Loh, iya, ternyata dari para kiai itu juga mereka yang faham itu banyak. Loh, betul itu. Ya, terutama Yai Hasyim As'ari pernah belajar di Mekah. Ya, makanya keputusan Muktamar NU pertama itu, ya, Yasin Tahlil itu haram. Pakai dasi juga karena apa? Tasabuh dengan Belanda. Ya, itu demikian. Kalau Muhammadiyah masih membolehkan pakai dasi, pakai, tapi kalau NU mengharamkan tidak boleh karena menyerupai Belanda. Dan bahkan tulisan pun pondok-pondok pesantren dulu nggak ada yang pakai gedrik, nggak ada. Sampai ibu saya itu tidak bisa nulis gedrik itu ABCD, tidak bisa. Tulisannya ya Arab, mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia pakai tulisan itu dulu, pegon namanya. Ya, alhamdulillah utawi sekeng puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mioro sekabya, itu pakai tulisan Arab. Ya, itu demikian. Karena Mbak dia enggak mau pakai tulisannya orang kah? Lalu itu fatwanya siapa? Ya iya si Mas A. Ya tata sabu itu dasi enggak boleh, jas-jasan enggak boleh, itu demikian. Termasuk apa? Tidak tasabu pada orang kafir, tasabu pada orang Hindu, bu? Udah. Ya, itu. Di Ngelom ini katanya mbah saya, kalau Yai Hasyim As'ari datang ke Ngelom, itu beduk itu disingitno. Loh iya, gak ada sih kayak beduk, dung. Dung, tidak ada. Ya, karena tongan ini juga di, ulang, tong-tong, tong-tong, tong-tong. Tidak tahu sekarang hilang sendiri ya. Iya, tapi biar nak dieling nonga, ngamuk. Aduh gitu, ya itu hilang sendiri. Karena mereka tahu. Jadi para kiai, orang-orang alim itu mereka tahu sebetulnya. Saya pernah tanya sama mbah saya, mbah kinten-kinten, nggih sedino, petung dino, petang bolun dino, ini ku enten dalile mboten. Gak ono. Madzhab Syafi'i yo nopo, gak oleh. Lah kok nopo jenengan nek tak iki nek tak anu nek tak dudukno ngene wong-wong Melayu ka? Alam nggih, Melayu. Jadi kosong pondoke, kosong langgare masjid ngoten. Nah itu gitu. Aslinya mereka tahu. Itu ada pada catatan mereka sendiri dan ini terjadi, ya. Itu demikian. Makanya jadi kita kaum muslimin, kaum mukminin, ya kita hidupkan sunnah, ya termasuk laksanakan menghidupkan sunnah-sunnah di bulan Muharram. Kemudian larangan apa saja? Ya Syekh Soleh Fauzan ditanya, larangan apa saja? Ya Syekh, ya itu di bulan Muharram. Ma anahallahu fi hadzal syahr. Ya, apa yang dilarang Allah di bulan ini, bulan Muharram ini? Ya, maka beliau menjawab kullu ma nahallah muharram, segala yang dilarang oleh Allah itu diharamkan, tidak boleh, dan dosanya dilipat ganda gandakan di bulan ini bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati, jangan sampai berbuat dosa terutama syirik. Makanya kalau bulan Muharram itu nek ngaji paling enak bab syirik. Nah, itu begitu, ya itu. Jadi ya terutama syirik-syirik yang berkenaan yang ada di masyarakat. Itu demikian, ya. Rabi meledino, pindah oma meledino, manggoni oma meledino, meledino. Lalu itu begitu. Jadi semua, ya. Nah, itu kita harus tahu. supaya apa, kita tidak terjebak di dalam hal yang haram di bulan yang mulia ini. Itu demikian ya, itu. Dan itu sebetulnya apa, oleh para ulama kita itu sudah disusun ya, ini di dalam apa, kitab-kitab ya yang sudah ditulis oleh mereka. Itu demikian ya, ini. Jadi termasuk diantaranya apa, berkenaan dengan hari, berkenaan dengan waktu sial, berkenaan dengan bulan sial, itu adalah tanjim ilmu perbintangan. Nah, ini bisa menuju kepada syirik. Ilmu perbintangan ini ada yang melihat bintang. Kalau dulu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat melihat bintang, ya. Dan mereka punya keyakinan bintang itu bisa mempengaruhi makhluk, khususnya manusia. Jadi mempengaruhi apa, rezekinya, mempengaruhi apa, wataknya. Sampean lahir bulan nopo? Agustus. Agustus itu bintangnya Leo. Leo itu wataknya keras, kaku. Wah, itu, ya, itu. Masih ada enggak sekarang, Leo? Masih ya, bintangmu apa, Leo, bintangku apa, Gemini, bintangku apa ya, itu gitu. Dia yakini itu bisa mempengaruhi ya, dan juga mempengaruhi rezeki. Nek bulan Juni itu rezekine maler, wonge apik, pinter. Ah, itu. Nek bulan Agustus Leo ya, nek Gemini ku ngene-ngene. Lah nek Leo itu wonge kaku, wonge kasar, macem-macem. Nah, itu gitu. Ya, itu. Ini syirik, enggak boleh ini diyakini yang semacam ini. Ya, itu demikian. Lah kita keyakinan-keyakinan ini dari mana? Keyakinan itu bisa datang, baru datang, bisa juga sebelum kita ini muncul di dunia ini sudah ada. Itu. Ya, nah, yang sudah ada ini ketika kita lahir, ya, langsung ya, orang tua kita, mbak kita itu melakukan praktek itu sudah. Ya, itu. Milih dino sing a api. Gaya apa? Gaya mudun lemah. Gaya apa? Gaya ini, gaya itu. Wah, itu begitu. Ya, itu. Milih dino. Nah, itu gitu. Kemudian, ya, termasuk apa? Milih bintang. Nah, itu demikian. Termasuk apa? Milih letak. Gitu. Kalau sampean punya rumah, rumah itu sunduk sate. Nggih. Semerap sunduk sate. Gang notok iki. Iki sunduk sate jeneng. Ah iku rezekine seret. Nggih, niku. Jadi maka apa? Ya kita tidak meyakini akan hal itu, ya. Itu demikian. Insya Allah semuanya baik, ya. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam desa yang lain tidak ada kesialan itu kecuali ada pada kendaraan dan rumah, ya. Itu demikian, ya. Tapi kalau kita sudah berikhtiar, sudah istilahnya sudah berupaya, berusaha, ya, maka kita apa, ikhtiar kita itu ya kita pindah. Bukan keyakinan kalau sunduk sate, kalau pojokan gang, kalau inisial, tidak ada ketentuan-ketentuan yang semacam itu, ya. Itu demikian. Tapi kadang-kadang ada, ya, terjadi musibah, terjadian itu kadang-kadang ada, ya. Itu demikian. Tapi bukan berarti ya kita mengkhususkan untuk sunduk sate, untuk macam-macam, enggak. Ya, itu demikian. Ini. Kendaraan juga begitu. Ini. Jadi kena gak diadusi kembang, ya, nanti ciloko. Kalau sampean datang ke Bali, itu dikepyoi itu. Ya, untuk menghilangkan sial, ya. Itu saya kaget kok waktu pertama kali datang ke Bali diajak teman itu bawa truk gitu ya, dicegat itu truknya dia. Sama teman saya, enggak usah Orang Jawa ya, orang Jawa. Orang Jawa itu karena orang Islam gak percaya, gak percaya itu begitu. Zaman teman ini ditolak ya. Eh, enggak usah pakai gitu-gituan, enggak usah pakai. Nah, itu demikian. Ya, ini. Ada lagi di masyarakat kita. Ya, kalau beli sepeda motor baru, kendaraan baru apa? Ya, udi-udian duit. Tahu udi-udian itu. Uang dilempar gitu. Anak-anak itu royoan. Itu untuk buang sang cegak kecelakaan. Padahal mari ngono digawe nabrak mati. Padahal wis udi-udian wisan. Lho itu begitu, ya. Ayo mikir. Jadi cara-cara buang sangkal, cara-cara tolak balak ya, yang Allah dan Rasulnya tidak tuntunkan, tidak contohkan, maka kita juga tidak lakukan. Maka keyakinan kita kembali, seluruh maslahat kebaikan itu datangnya dari Allah, ya, itu, dan termasuk musibah semuanya datangnya dari Allah. Dan di bulan Muharram ini, ya, ini bulan dimana dimuliakan di dalam Islam, maka di dalamnya orang yang melakukan dosa itu dilipat gandakan dosanya, ya. Itu demikian. Begitu pula mereka yang melakukan ibadah, melakukan amal soleh di dalamnya, maka juga yakni apa, pahalanya dilipat gandakan. Itu demikian, ya. Oleh karena itu, yakni perbanyaklah kita ini untuk mendekatkan diri, yakni banyak beribadah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan ikhlas karena Allah. Itu demikian. Dan menjauhi segala yang dilarang, segala yang diharamkan oleh Allah, terutama kesyirikan. Itu demikian. Ya, ini. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya, silakan. Monggo. Wonten pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan udi-udian. Udi-udian. Masalah nopo-nopo namung masalah rakyat seneng-seneng. Nggih. Yeah. Bagian kendaraan iki ayo kene. Biur. Kene kok ya kendaraan piye. Niki nopo termasuk kiri. Nggih. Niku jawabane al aslu fil ada ibaha. Hukum asal adat itu boleh halal. Selama ndak nabrak sari. Jadi kalau adat itu nabrak syariat, maka tidak diperkenankan. Kalau itu menjadi kebiasaan, ya kebiasaannya itu nabrak syariat, enggak ada keyakinan yang enggak. Kalau enggak ada, enggak ada, itu enggak apa-apa. Ya, itu demikian. Tapi kalau ada keyakinan, ada yang, atau paling enggak tasabbu dengan orang kafir, itu enggak boleh. Karena itu nabrak syariat. Ya selama enggak nabrak syariat, enggak masalah. Kalau nabrak syariat, tidak boleh. Ya. Itu diantaranya nabrak syariat itu tasabbuh, penyerupaan dengan orang-orang kafir. Itu nabrak syariat, tidak diperbolehkan. Ada demikian. Ada yang lain? Monggo, silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya Ustaz, kadang kalau kita rasa sakit ini Ustaz ya. Iya. Kadang kita lupa Ustaz, yang diingat obat Ustaz. Yang dia apa? Obat. Yang diingat oh. Bukan obat tadi. Iya, maka kita kaum muslimin, kaum mukminin, khususnya ahlus sunnah wal jamaah, ya kita harus tanam di dalam hati yang menyembuhkan itu Allah, bukan obat. Obat itu perantara, itu wajib, itu harus itu. Ya, itu demikian. Jadi yang menyembuhkan obat itu perantara. Dan perantara kesembuhan itu banyak, tidak hanya obat. Doa bisa, sedekah bisa. Ya, jadi berobat dengan sedekah bisa. ya berobat dengan Al-Qur'an bisa, bisa. Ya. Nah, ini biasanya orang kalau berobat dengan sedekah Qur'an ini wis mentok. Dolek obat gak oh. Iya, saya pernah ini. Ya, orang kena kanker otak. Harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi, ya. Kalau tidak dioperasi nanti gini ya itu gitu. Ya. Tapi kalau dioperasi dampaknya kalau enggak buta ya indera perasanya hilang, operasi otak itu. Ya, itu. Akhirnya Pak Pele tidak operasi. Dia berobat dengan obat Shinsei. Satu bulan itu jatah obatnya satu bulan itu 18 juta. Dia setiap bulan harus beli obat itu 18 juta. Itu untuk menghilangkan rasa sakit seperti ditusuk pedang ini tembus ini. Jadi sakitnya bukan main. Ya, itu dulunya pengusaha, orang kaya, ya. Jadi pertama enggak terasa. Ya, jadi setelah 2 bulan, 3 bulan akhirnya apa? Sudah enggak mampu lagi beli obat. Akhirnya dia ingat, katanya Ustadz itu berobat dengan Al-Quran bisa. Baca Quran dia. Al-Baqarah habis, masih tar. Ali Imran habis, An-Nisa habis. Bayangkan berapa juz itu. Dibaca mulai pagi sampai siang. Ya, itu. Ketika masuk Al-Ma'idah hilang, seperti minum apa herbal dari Cina itu. Hilang. Itu. Terus gitu terus akhirnya dia agak jenuh berobat dengan apa Al-Qur'an. Dia kepingin karena dia dengar berobat dengan soda. Dia punya dua rumah, satu 3M harganya 1,5 3M. Ini salah satu ini mau disodakokan. Ya. Tuh. Ketika dia jual ya 3,5 ini ya belum sempat nyodakokan ada pengurus masjid datang pinjam uang untuk perbaikan masjid 1,5 M. Tanpa tanda tangan dikasihkan. Kaget keluarganya, suaminya, anak-anaknya dianggap digendam. Mosok 1,5 M tanpa ada itu tanda terimanya itu. Itu. Lagi ada pinjam lagi. 1,5 M. Panti asuhan. Dikasih lagi tanpa. Waduh, mantunya, anaknya, seluruh keluarganya mencak-mencak. Dikira digendam. Akhirnya datang ke saya karena anaknya dulu di ITS itu, mantunya itu murid saya ngaji. Ya apa ustadznya ini, mertuaku digendam ustadz gini. Setelah sana, ya saya tanya, saya datangi nangis dia. Dia itu sebenarnya ingin berobat. Makanya dia tidak pakai tanda tangan, masih dikemplang, gak apa-apa. Niatnya tak kayak, no. Ya ada orang kayak dia. Dan dia itu sudah merasakan tenang dengan ngasih uang 1,5 M itu, badannya sudah bagus. Gak ada orang kayak gitu itu. Tapi begitu dianu sama keluarganya, jadi kambuh lagi. Sakit tuh nangis dia sampai. Nah, ketika saya datang saya nasihati keluarganya kumpulkan, nasihati mulai jam 10 malam sampai jam 1. 3 jam saya nasihati keluarganya. Akhirnya suaminya minta maaf, anaknya, mantunya minta maaf, saudara, karena dulu yang hidupi dia. Dia punya usaha, ponak-ponakannya semua yang hidupi dia. Akhirnya minta maaf semuanya. Seperti disiram es katanya. Nangis, ya Allah Ustaz, alhamdulillah badan saya enteng Ustaz, saya. Itu begitu. Dengan nasihat itu sakit itu bisa itu. Makanya nasihat itu rukyah. Orang gak percaya. Orang kalau kena sihir ya, suruh ngaji ke asidik gitu. Nanti melayu nanti. Ya betul itu. Iya terasa. Ngikut ngaji gini nih kalau yang ada itu sudah di tubuhnya ada yang gerak. Kadang-kadang mau muntah, kadang-kadang bingung. Itu ada sihir di tubuhnya. Loh itu begitu. Itu cirinya begitu. Ya ini. Jadi dia berobat dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya jadi apa yang menyembuhkan itu Allah. sarana itu bisa dengan Al-Quran, bisa dengan sedekah, maka tidak boleh. Kalau yang menyembuhkan ini itu Mu'tazilah. Kalau Ahlu Sunnah yang menyembuhkan itu Allah, obat perantara dan perantara itu banyak. Dan di dalam akidah Islam, akidah Ahlu Sunnah itu, ya, orang yang sakit, dia sadar kalau sakit ini dari Allah, dia ikhlas, maka dia enggak wajib berobat. Jangan dikira berobat itu enggak ada sahabat itu datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya sakit mata, tolong doakan saya ya Rasulullah supaya saya sembuh. Jawabnya apa? Ya wahai sahabat, seandainya saya doakan, insya Allah Allah akan ijabai, Anda sembuh. Tapi kalau seandainya Anda ini mau sabar menerima itu, dijamin surga. Kalau gitu jangan doakan saya. Nek kula jenengan wis sampean dongakno gak kuat aku. Lho nek sahabat ndak, kalau kita gak kuat wis ndang waras kan gitu ya. Nah itu makanya para ulama mengatakan nek ana wong lara sambatane ngeres gandes. Jajan pincuan metu kabeh, jajan pasar metu kabeh. Wong koyo ngene iki cepet-cepet obatno. Nek wis waras kongkon tobat. Lha itu begitu ya. Nah, itu. Jadi kalau orang sudah paham ngaji, dia sudah tahu betul. Setiap senut-senut cekot-cekot Rasul mengatakan itu menggugurkan apa? Dosa. Kalau membaca astagfirullah mendatangkan paha, kalau mati dengan sebab sakit apa saja seperti bayi yang dilahirkan. Sakit apa saja sudah. Syaratnya ya tadi menerima, ikhlas. Ngaten. Gak ngerso lo kok cek nemen rek Gusti Allah iki. Lho Gusti Allah dinemen-nemeno iki lho. Nggih ya napa? Kok cek nemen rek Gusti Allah dhewe ku gak ono warasi blas 7 taun jadi kembang amben, tapi 40 taun sampean pelayon nduk ndindi gak tau diitung. Loro 7 taun wis sambatan ngeres ya. Ngantes. Lho itu begitu. Menungsa itu gitu. Makanya kalau nerima, dia meninggal karena sakit. Seperti bayi yang dilahirkan. Makanya kalau orang itu bisa menerima, bisa faham betul posisinya dia di mana, enggak berobat, enggak apa-apa. Ya, karena ada sahabat yang enggak mau didoakan sama Rasul. Itu dua orang malah sama-sama sakit matanya. Yang satu enggak mau didoakan dia sembuh, walaupun enggak didoakan Rasul. Yang satu buta. Maka seorang sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, kamu tahu ahli surga? Itu enggak tahu. Itu loh orang buta jalan. Waktu saya di rumahnya Rasulullah, dia datang minta doa. Ya. Oleh Rasul dikatakan kalau kamu mau sabar gantinya surga. Kalau gitu saya tak sabar aja, jangan didoa. Loh. Itu ahli surga dia. Ya, itu gitu. Makanya kalau sakit ya jangan sampai singelingi obat. Aduh nek gak obat ngene nek gak anu ngene ada gitu sambatane nek gak dokter iki gak. Aduh gitu ya. Lah saya sendiri merasakan. Ya pernah masuk rumah sakit ya, diagnosanya jantung, sampai berapa hari itu obatnya segini. Ada obat yang enggak bisa pisah ya. Tapi saya dalam apa di hati saya yang penting kita usaha. Saya ngebel teman-teman nggawe herbal ae Ustaz, obatnya DKN tak taruh sama saya. Obat jantung itu segini. Ada obat yang enggak bisa-bisa tak taruh semuanya. Podo-podo usahae wis nggawe herbal ae. Alhamdulillah tidak apa ini ketergantungan. Lah tetangga saya yang bareng saya sama-sama masuk rumah sakitnya sampai sekarang konsumsi obat. Saya sudah enggak. Kayak jalan tuh mangap-mangap gini, wah. Seperti iwak kan. Itu mangap-mangap. Sekarang lari sudah bisa. Ya, renang sudah bisa. Renang pernah saya coba renang satu lintasan itu aja nggih semaput. Ya, itu gitu. Ada yang lain monggo silakan. Ya, ini. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.